akan lagi. Hatiku pasti untukmu, meski aku tak sempurna, tak mampu jadi yang terbaik. Apapun yang terjadi, ku kan selalu menjagamu sebesar ketulusan hatimu. Slide.